dicari yang tak ada. Di sini kau di sana, ku menyanyi, kau berdansa. Kau asyik dengan si dia, tancap kiri, terus katan asyik. Salah dansa gembira. Yeah.